Dan sementara akan ku karang cerita tentang mimpi jadi nyata untuk asa kita berdua. Percayalah, hati lebih dari ini pernah kita lalui. Takkan lagi kita mesti jauh melangkah. Nikmatilah lara untuk sementara. Percaya.